apabila beliau rukuk, beliau berdiri. Dua rakaat setelah witir ini bukan solat sunat fajar, tapi malahan beliau solat dua rakaat antara adzan dan iqamat dari solat subuh. Antara adzan dan iqamat ini adalah solat sunat fajar. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh qadhi Auza'i dan Ahmad mengambil zahir hadis ini. Bagaimana zahirnya? Keduanya membolehkan solat dua rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Waqala Ahmad, la af'aluhu wa la amna'u min fi'lihi. Imam Ahmad mengatakan, aku tidak melakukannya dan aku tidak melarang orang melakukannya. Qal wa ankarahu Malik. Imam Malik mengingkari ini. Mengingkari apa? Adanya solat setelah witir. Ya. Qultu was-shawab. Jadi Imam Malik, Imam Nawawi mengatakan yang benar itu anna hataini rak'ataini fa'alahuma ba'da al-witri jalisan li bayani jawazi salati ba'da al-witr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dua rakaat ini dilakukan oleh Nabi setelah witir dalam keadaan duduk memberikan penjelasan bolehnya, untuk menjelaskan bolehnya solat setelah witir. Wa bayanu jawazin nafli jalisan, bolehnya solat sunat dalam keadaan duduk. Wa lam yuwadhib ala dhalik, namun Nabi tidak continue konsisten di dalam melakukannya. Tidak terus menerus. Bal fa'alahu marratan aw marrataini aw marratin qalilah. Malahan beliau melakukan sekali atau dua kali. Atau beberapa kali tapi sedikit. Wala taghtar biqawliha kana yusalli. Jangan kamu tertipu dengan perkataannya, yakni perkataan Aisyah dengan memakai kata-kata kana yusalli. Seakan-akan kana yusalli seakan-akan menunjukkan bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang sudah biasa dilakukan dengan memakai kata kana. Fa innal mukhtara alladhi 'alayhi al-aktharuna wa'aktharuna wal muhaqqiquna min al-usuliyyin anna lafdhata kana la yulzim minhu ad-dawam aw la yalzam minhu ad-dawam. Sesungguhnya yang pilihan yang mana di atasnya ulama yang banyak dan ulama-ulama muhaqqiqin dari orang-orang usul mengatakan bahwa lafaz kana tidak mesti menunjukkan akan kontinuitas, kelanjutan, dawam, terus menerus. Wala tikrar, tidak juga menunjukkan akan perbuatan yang berulang-ulang. Wa innama hiya fi'lun madha fi'lun madin yadullu ala wuqu'ihi marratan. Tetapi dia adalah fi'il madhi yang menuju akan kejadian itu terjadi sekali. Fa indalla dalilun ala tikrar 'amala bihi atau 'amila bihi. Kalau seandainya ada dalil yang menunjukkan akan berulang-ulangnya, maka umila bihi, bisa dilakukan perbuatan itu. Ya. Wa illa fala taqtadhihi biwad'iha. Kalau seandainya tidak ada indikator yang menunjukkan bahwasanya itu adalah berulang-ulang dilakukan oleh Nabi, maka tidaklah dituntut untuk wala taqtadhihi biwad'iha. Dengan Aisyah meletakkan kata kana itu tidak berkonsekuensi, bermakna tikrar, berulang-ulang. Waqad qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah mengatakan kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihillihi qabla an yatuf. Kuntu, aku pernah, ya, kana juga kata-kata kana, kuntu, aku memberi wangi-wangian Rasulullah karena tahallul beliau sebelum beliau tawaf. Apakah ini selalu dilakukan oleh Aisyah dengan memakai kana kuntu? Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'da an sahibatuhu Aisyatu illa hajjatan wahidah. Yang diketahui bahwasanya Nabi tidak pernah haji setelah ditemani oleh Aisyah kecuali hanya sekali, yaitu haji wada. Ya. Wahia hajjatul wada, yaitu haji wada. Fasta'malat kana fi marratin wahidatin. Yani Aisyah memakai kata kana dalam perbuatan yang sekali. Jadi intinya, ya, terkadang sebagian ulama mengatakan, ah ini katanya kana. Kalau kana ini menunjukkan bahwa ini perbuatan yang selalu dilakukan atau selalu di berulang-ulang. Namun di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa kana bukan berarti menunjukkan akan mudawamah, selalu dilakukan. Sebab kalau kita lihat kepada hadis tadi, Aisyah mengatakan kana yusalli 13. Ya, kana yusalli 13 raka'atan. Seakan-akan ini selalu beliau lakukan, beliau salat 13 rakaat. Ya. Baik. Jadi Imam Nawawi mau menjelaskan, ya, tentang fungsi atau makna dari kana tadi. Wa la yuqalu, tidaklah dikatakan la'allaha tayyabathu fi ihramihi bi umrah. Boleh jadi Aisyah memberinya wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ihramnya dengan umrah. Itu tidak bisa dikatakan begitu. Kenapa? Li'anna al-mu'tabira la yahillu lahu at-thayyib qabla at-tawaf bil ijma'. Karena orang yang umrah tidak halal dia memakai wangi-wangian sebelum dia tawaf, bil ijma', ijma' ulama. Karena sebelum dia tawaf dia sedang berihram. Tidak mungkin dia memakai wangi-wangian sebelum tawaf. Sementara hadis yang tadi waktu haji Nabi diberi wangi-wangian oleh Aisyah sebelum dia tawaf karena dia sudah tahallul, yaitu setelah melontar jumrah Aqabah, kemudian dia sudah menyembelih, kemudian dia sudah bertahallul menggunting rambut, dan dia sudah tahallul. Orang yang sudah tahallul sughra dia boleh mau ke wangi-wangian. Setelah itu Nabi pergi tawaf haji, yaitu tawaf ifadah dan sa'i. Maka pada saat itu Aisyah memakaikan wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hanya kejadian sekali. Tidak bisa dikatakan, oh mungkin dia melakukan juga di umrah. Tidak. Ya, bagaimana memakai wangi-wangian sebelum tawaf untuk umrah, sementara dia sedang berihram. طيب فثبت أن استعملت كان في مرة واحدة maka terbuktilah bahwasanya Aisyah di sini memakai kata kana di dalam perbuatan yang sekali dilakukan. Kama qalahul usuliyun, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang usul, wa innama ta'awwalna haditha raka'ataini jalisan, hanya saja kita menta'wilkan ya dua rakaat yang solatnya sedang duduk. Lianna riwayat al-masyurah fi sahihaini wa ghairihima, karena riwayat-riwayat yang terkenal di dalam dua sahihain, yakni Bukhari Muslim dan yang lainnya, an Aisyah, dari Aisyah, ma'a riwayati khala'iqi min as-sahaba fi sahihaini musarrihatun bi anna akhir salatihi fil laili kana witra. Baik riwayatnya dari Aisyah di dalam sahihain dan yang lainnya, ditambah lagi riwayat-riwayat dari jumlah banyak dari sahabat di dalam sahihain juga, betul-betul nyata musarrihah, betul-betul menjelaskan bahwasannya akhir dari solat Rasulullah SAW di malam itu adalah witir. Ya, jadi banyak riwayat yang menyatakan bahwa witir itu adalah penutup dari solat. Malah Nabi SAW jadikan, perintah dari Nabi, jadikan penutupnya adalah witir. Nah sekarang, kenapa ada dua rakaat setelah witir? Sementara itu bukan dari apa? Dari solat sunat subuh. Masih malam. Ya. Wa fi sahihaini, di dalam sahihaini, ahadithu kathiratun masyhuratun bil amri yaj'al akhira salatil laili witra. Di dalam sahihain Bukhari Muslim, hadis-hadis yang banyak yang masyhur dengan perintah menjadikan akhir salat malam itu adalah witir. Di antaranya, ij'alu salatakum bil-laili witra, jadikanlah salat kalian malam itu yang terakhir, ya salat malam kalian itu witir, yakni menjadikan penutupnya. Wa salatul laili matna fathna, salat malam itu dua-dua rakaat. Fa idza khifta as-subha fa awtir bi wahidah, jika kamu khawatir datangnya subuh, witirlah, fa'utir biwahidah, witirlah dengan satu rakaat. Wa ghairu dhalika, dan yang lainnya. Fa kaifa yadhunnu bihi ma'a hadhil ahadith wa ashbahiha annahu yudawimu ala rakaataini ba'dal witir wa yaj'aluhuma akhir salatul layl. Bagaimana kita bisa mengira dengan Nabi SAW bersamaan dengan hadis-hadis yang banyak ini dan yang serupa dengannya, bahwasanya beliau mengkontinuikan, membiasakan dua rakaat setelah witir, ya, dan menjadikan dua rakaat itu akhir dari solat malam. Artinya di sini dia membantah apa yang dihikayatkan oleh Qadhi Iyad dari Al-Auza'i dan Imam Ahmad, di mana Auza'i dia memandang bolehnya solat dua rakaat setelah witir, ya, dengan duduk, kan begitu. Wa innama ma'na, akan tapi maknanya ma qaddamnahu min bayanil jawaz, yakni apa yang telah berlalu menjelaskan bahwasanya bolehnya apa? Bolehnya solat setelah witir. Ya. Wa hadzal jawab huwa shawab. Jawaban yang seperti ini inilah yang benar. Wa amma ma asyara ilaihi al-qadhi 'Iyad min tarjih al-ahadits al-masyhur. Waradda riwayat raka'ataini jalisa falaysa bisawab. Lianna al-ahadith idha sahat wa amkan al-jama bainama ta'ayyan. Adapun apa yang disyarahkan oleh Qadhi'iyat. Qadhi'iyat tadi menghikayatkan dari Auza'i. Tapi kalau Qadhi'iyat mengisyaratkan, dia menterjih. Menterjih itu apa? Menguatkan. Kalau terjih itu ada yang dipakai hadisnya, ada yang dibuang. Ya. Bahwasanya Qadhi'iyat mengisyaratkan menterjih hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, dan membuang hadis dua rakaat yang dilakukan dengan duduk. Falaysa bisawab. Perbuatan ini, kata Imam Nawawi, tidaklah benar. Kenapa? Li'annal ahadith idha sahat. Sesungguhnya hadis kalau dia adalah sah, benar hadis itu. Wa amkanal jam'a bainahuma atau bainaha, memungkinkan untuk mengkompromikan hadis-hadis itu semua. Ta'ayyan. Maka wajib kita mengkompromikannya. Tidak boleh ada yang kita buang. Jadi hadis, cara metode ulama, apabila ada beberapa hadis yang zahirnya seakan-akan bertentangan. Ini tentang hadis sholat dua rakaat setelah witir. Hadis-hadis menerangkan, jadikanlah yang terakhirnya adalah witir. Ya, seakan-akan penutupnya adalah witir. Loh, kenapa kok ada lagi dua rakaat setelah witir? Seakan-akan ini bertentangan. Maka hadis-hadis yang kelihatannya itu adalah kontroversial, maka ulama mengambil beberapa metode. Yang pertama, kalau masih bisa mengkompromikan, menjamaknya, maka dilakukan itu. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena mengkompromikan adalah i'mal bijami'il adillah. Yaitu memberlakukan atau memakai seluruh dalil. Kalau tidak memungkinkan, ambillah sikap yang kedua. Apabila diketahui sejarah kronologi dari hadis ini, mana yang dahulu, mana yang belakangan, maka hadis yang belakangan menghapus hadis yang sebelumnya. Maka mengambil tariqah naskh wal mansukh. Kalau tidak diketahui sejarahnya, mana yang dahulu, mana yang belakangan, maka diambil sikap tarjih. Apabila menggabungkannya tadi tidak memungkinkan, baru diambillah sikap tarjih. Tarjih itu adalah i'malu ahadud dalilai. Mengamalkan satu di antara dua dalil. Ini dalil A, ini dalil B. Enggak mungkin digabungkan, maka diambil satunya. Itu makanya mentarjihnya. Ya, yang dilakukan oleh Qadhi'iyat dalam hadis ini, mentarjih, memberlakukan hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, dan membuang hadis. Ya, ini adalah hadis sahih. Ya, yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, kalau seandainya mentarjih tidak mungkin juga, maka mengambil sikap yang keempat adalah tawakuf. Tawakuf itu apa? Tidak memakai kedua dalil. Ya, ini enggak, itu enggak. Nah, ini metodologi ulama di dalam menyikapi dalil-dalil. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan ini masih bisa kita mengkompromikan. Karena hadis yang dua rakaat dengan sholatnya duduk setelah witir, itu hadisnya sahih. Kalau dia adalah sahih dan memungkinkan kita untuk mengkompromikannya, ta'ayyan, wajib kita mengkompromikannya. Sehingga kita bisa memberlakukan semua dalil. Waqad jama'na bainahuma walillahil hamd. Sungguh kita sudah mengumpulkan dalil-dalil itu dan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa hadis ini adalah sahih tentu. orang kalau seandainya ada mau sholat lagi setelah witir, dan apa hukumnya boleh, ya, tapi tidak menjadi mudawamah, tidak terus menerus dilakukan seperti itu, karena Nabi tidak melakukannya terus menerus. Nabi melakukan itu karena ingin menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Kalau kita sekarang melihat juga, misalkan ada orang yang sudah witir, taunya dia terbangun malam, dia pengen sholat malam, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau keandainya kita punya azam untuk bangun pada akhir malam, maka janganlah witir duluan. Agar apa? Agar kita bisa memberlakukan hadis Nabi, yaitu menjadikan witir terakhir yang dari kita lakukan pada sholat malam. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.